Kali ini saya ucapkan selamat siang untuk warga Pandangan Wetan semuanya. Juga saya panggilnya mas-mas atau bapak-bapak ya yang sebelah sana. Alhamdulillah sangguan tengah-tengah ngono ya. Pandangan Wetan luar biasa. Oke. Masih bersama Yu Kita Bayu. Ada Ramayana KNGB Gresegor. Pandangan Wetan luar biasa.